ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kita masuk pada surah Al-Qamar ayat yang ke-49. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdirnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala dalam ayat yang lain dalam surah Al-Furqan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan yang menentukan takdir dengan sebenar-benarnya. Wa kaqaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah ta'ala dalam surah Al-A'la, subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Maha suci nama Rabbmu yang maha tinggi, yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang telah mentakdirkan kemudian memberikan petunjuk kepada makhluknya. Ay qaddara qadaran wa hadal khalaiqa ilaihi. Allah lah yang menentukan takdir-takdir dan menunjukkan makhluk menuju takdir tersebut. Walihada yastadillu bihadihil ayatil karimati a'immatus sunnati. Oleh karena itu berdalilkan dengan ayat-ayat ini yang mulia, telah berdalilkan dengannya para imam-imam ahli sunnati wal jamaah ala isbati qadarillahi sabiqi li khalqi, yaitu penetapan adanya takdir Allah yang mendahului penciptaan Allah terhadap makhluknya. Ya. Jadi ayat-ayat ini dan yang serupa dengan ini menunjukkan bahwasanya takdir Allah mendahului seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Ini prinsip, jangan dianggap remeh perkara yang seperti ini. Ya, ini prinsip, jangan dianggap remeh perkara yang seperti ini. Ya, ini adalah prinsip ahli sunnati wal jamaah. Ada beberapa sekte yang menyimpang dari sini. Ya, kalau ahli sunnati wal jamaah menetapkan takdir itu mendahului makhluk. Ya. Ada sekte Qadariyah yang tidak percaya takdir. Dan ini muncul di akhir masa sahabat. Ketika datang orang dari Basrah Kufah berhaji, kemudian menemui sahabat yang mulia Abdullah bin Umar sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Mereka bertanya, "Dhahara unasun kibalana yatamassakuna bid-din." Muncul di negeri kami orang-orang yang zahirnya dia beragama, alim. Wa yaqulun, tetapi mengatakan, "Alla qadara," tidak ada takdir. "Wa anal amra qad unuf," bahwasanya perkara itu muncul begitu saja, atau perbuatan manusia tidak ada hubungannya dengan Allah. Itu muncul di akhir abad pertama Hijriah di Irak, di Basra dan Kufah. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar membawakan hadis, ya, yang beliau dapatkan dari ayahnya, ya, yaitu hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad tentang apa itu Islam, iman dan ihsan. Dan tentunya syahidnya di dalam hadis tersebut, ketika Rasulullah bertanya tentang iman, dijawab oleh Rasulullah, "An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Yaitu engkau harus beriman dengan takdir-takdir Allah yang engkau anggap baik atau yang engkau anggap buruk. Semuanya takdir Allah. Kemudian di akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan, "Walladhi nafsi ibni Umar biyadih," demi yang jiwa ibnu Umar di tangannya, demi Allah. "Lau anfaqa misla Uhudin zahaban lam yakbalillah hatta yu'mina bil qadar." Demi Allah, kalaulah seseorang berinfak, sedekah sebesar gunung Uhud, seberat gunung Uhud berupa emas, emas ini ya, sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima sedekah tersebut sampai orang tadi beriman dengan takdir. Sampai dia beriman dengan takdir. Dan Rasulullah dalam riwayat Abu Daud mengingatkan, "Al-Qadariyah," orang yang tidak percaya takdir, "majus hadil ummah," majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusi? Ingat, agama majusi itu dia menganggap ada pencipta kebaikan, ada pencipta keburukan, ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk, ya, ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan menurut mereka. Itulah majusi. Dan Qadariyah yang akan muncul di umat ini adalah majusinya umat ini. "Wa idza marida fala ta'udhu," kalau orang kayak gitu sakit jangan ditengok. "Wa idza mata fala tabi' janazatahu," kalau dia mati jangan diiringi jenazahnya. Menunjukkan dia apa? Ya, menunjukkan dia telah keluar dari Islam. Orang yang tidak percaya dengan takdir, karena itu bagian dari rukun iman. Ya, percaya tentang takdir, beriman dengan takdir adalah rukun iman. Siapa yang tidak percaya, ya keluar dari iman, keluar dari Islam. Ini penting kita untuk sampaikan. Apa pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, beriman terhadap takdir ini? Apa pengaruhnya? Ya, seorang yang beriman kepada takdir, ketika dia gagal, dia tidak akan putus asa. Ketika dia berhasil, dia tidak akan bangga diri. Sebagaimana Allah berfirman, "Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Supaya kalian itu tidak putus asa kalau gagal, dan supaya tidak bangga diri kalau kalian itu berhasil. Itu hikmah kalau kita beriman terhadap takdir. Ya. Ini sekte yang pertama namanya apa? Qadariyah, yang tidak percaya takdir. Ada lagi sekte yang terlalu ekstrim memahami takdir, yaitu Jabariyah. Yaitu sekte yang mereka memahami manusia seperti boneka. Nah, konsekuensi dari ucapan mereka, manusia tidak bisa diadili. Jadi kalau orang membunuh, dia tidak bisa diadili. Kenapa? Ini sudah takdir. Salahkan Allah. Ibaratnya demikian. Ini namanya sekte Jabariyah. Ya, sekte Jabariyah. Ini na'udzubillah min dzalik. Berarti manusia enggak ada yang salah. Semua kesalahan dilimpahkan kepada Allah semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita cermati dua sekte ini, itu penyimpangannya luar biasa. Tapi tidak sadar kadang orang itu. Kadang orang tidak sadar. Muncul kemudian yang ketiga, sekte yang berusaha menengahi tapi salah juga, ya, yaitu sekte Asy'ariyah. Mereka ingin menengahi antara Qadariyah dan Jabariyah, kemudian mengatakan yang namanya takdir itu, ya, dia lebih rinci lagi, yang namanya sebab akibat tersebut, manusia itu enggak bisa dikatakan sebagai sebab, dan akibat itu tidak ditentukan oleh sebab. Misalkan seorang ditusuk karena nusuk antum, Itu tidak bisa dikatakan anak membunuh antum, antum mati anak tusuk. Tetapi Allah lah yang mentakdirkan dia mati bersamaan antum menusuknya. Kira-kira kalau di pengadilan berhasil ditawan gak ini orang? Misalkan orang nembak, orang nusuk. Kemudian kamu telah membunuh si fulan. Tidak, saya cuma menusuk. Yang membunuh adalah Allah. Wah, ini berarti sekte yang menyimpang lagi dalam memahami takdir. Kalau di pengadilan, hakimnya akan bingung ini orang waras atau tidak. Ya, dipanggillah nanti dokter jiwa. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, tentunya akidah ahlussunnah itu yang benar. Takdir itu sudah Allah tentukan. Dan manusia itu akan ditunjukkan arah takdir dia. Ya. Apa maksudnya ini? Ya. Manusia itu diberi sebab. Manusia itu Allah ciptakan sebab dan akibat. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita dan seluruh perbuatan kita. Tapi Allah berikan kudroh kemampuan. Allah berikan keinginan pada kita. Allah beri cita-cita kepada kita. Allah beri ketakutan pada diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu tanggung jawab kita. Dan apa yang kita lakukan bahkan sebelum terpikirkan, bahkan sebelum kita terciptakan, Allah sudah tahu. Itulah Allah katakan, ya, itulah Al Imam Ibnu Katsir mengatakan wa huwa ilmuhul asya'a qabla kauniha. Yang namanya takdir itu adalah Allah Maha mengilmui segala sesuatu sebelum diciptakannya. Dalam tafsir ini pula Ibnu Katsir menerangkan ketika Allah Subhanahu wa taala itu Maha berilmu, menerangkan makna alim, Allah Maha berilmu, alimallahu ma kana. Alimallahu ma kana. Wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun in kana yakun kaifa kana yakun. Allah itu Maha mengetahui apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana terjadinya. Allah itu tahu. Ya, tidak tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memahami takdir, yang pertama harus kita pahami itu adalah Maha ilmunya Allah. Ketika ini sudah takdir Allah, berarti Allah itu sudah mengetahui sebelum hari ini terjadi. Maka wa huwa ilmuhul asya'a qabla kauniha. Takdir adalah ilmu Allah. Ya. Sebelum terjadinya perkara tersebut. Sebelum terjadinya penciptaan tersebut. Wa kitabatihi laha qabla bur'iha. Dan yang namanya takdir adalah Allah tuliskan sebelum terjadinya. Allah tahu dan Allah tulis sebagai bukti dan hujah atas kita. Ya. Barulah setelah itu, oleh karena itu para ulama mengatakan maratibul qadar ada 4. Tingkatan takdir itu ada 4. Yang pertama tadi ilmu. Ketika kita bicara takdir berarti Allah Maha berilmu. Ilmu bagaimana? Apa yang belum terjadi, yang sedang terjadi, akan terjadi, dan kalau tidak terjadi bagaimana terjadinya. Itu ilmu Allah. Yang kedua tentang apa? Tentang penulisan. Apa yang akan terjadi sudah ditulis. Kenapa sudah ditulis? Allah Maha tahu. Ya. Kemudian apa yang sudah terjadi itu sudah kehendak Allah. Ini yang ketiga. Kehendak secara penciptaan. Karena kehendak Allah ada 2. Kehendak secara syar'i dan kehendak secara kauni, penciptaan. Dan apa yang Allah kehendaki secara penciptaan belum tentu Allah ridha. Begitu ya. Terbunuhnya nabi, terbunuhnya sahabat, Allah tidak ridha, tapi Allah kehendaki itu terjadi secara penciptaan. Dan pelakunya bertanggung jawab. Yang keempat adalah apa? Allah ciptakan itu. Allah ciptakan apa yang terjadi itu. Ya. Orang Jabariyah memahami takdir itu hanya sekedar diciptakan. Tidak lengkap 4 tingkatan takdir ini. Dan ahlu sunnah harus paham ini supaya tidak bingung. Hikmahnya apa tadi? Kita ulangi, hikmah kita mengimani takdir adalah supaya kita tidak bangga kalau kita berhasil dan tidak putus asa kalau kita gagal. Karena kita beriman pada Allah. Gagalnya kita ya sudah Allah tahu, sudah Allah catat. Berhasilnya kita ya Allah sudah tahu, Allah sudah catat. Dan Allah sudah izinkan terjadinya. Ya. Waradu bihadihil ayah wa bima syakalaha minal ayati wa warada fi ma'nahu minal ahadithi sabidati alal firqatil qadariyah. Waruddu, dan mereka para a'immah ahli sunnati wal jama'ah berdalilkan dengan ayat ini dan yang serupa dengan hadis-hadis yang sahih untuk membantah firqah qadariyah. Yang tadi anak katakan, firqah qadariyah adalah firqah, kelompok, sekte yang tidak percaya takdir. Dan mereka masih mengaku Islam tetapi tidak percaya takdir. Allazi nabahu fi awakhir 'asri sahabat. Yang mereka muncul di akhir-akhir masa sahabat. Wa qad takallamna 'ala hadha al-maqami mufassala wa ma warada min al-ahadisi fi syarh kitab al-Iman min Sahih al-Bukhari. Dan kita sudah bicarakan panjang lebar tentang masalah ini dan apa yang terdapat di dalamnya dalam syarah kitab al-Iman dalam Sahih Bukhari. Wa linadzkuraha huna al-ahadits al-muta'alliqata bi hadzal ayatil karimah, dan kami sebutkan ayat-ayat ya yang terkait tentang ini, hadis-hadis yang terkait dengan ini. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu punya kitab Syarah Sahih Bukhari. Judulnya sama seperti syarahnya Sahih Bukhari Ibnu Hajar, yaitu Fathul Bari. Tetapi kitab ini mafqud, kitab ini hilang. Manuskripnya tidak temukan sampai sekarang, tidak tercetak sampai sekarang. Tapi kitab itu ada, dan kitabnya itu lebih berlipat-lipat banyaknya dibandingkan Fathul Bari-nya Ibnu Hajar. Hanya saja qadarullah kitabnya itu hilang, manuskripnya hilang, enggak tahu kemana. Ya, kita tahu pada zaman beliau hidup itu zaman penuh peperangan. Dan sempat ketika dikuasai oleh Damaskus itu dikuasai oleh Tatar, Irak dikuasai oleh Tatar, oleh Mongol. Mereka itu bukan hanya membunuh, tetapi menghancurkan literasi yang ada di negeri tersebut. Menghancurkan buku-buku. Sampai bukunya Syekhul Islam itu dibuang, sampai menjadi sungai apa, Efrat atau Tigris itu yang melewati itu. Sampai menjadi merah, lautan tinta. Menjadi lautan tinta, karena kitab-kitabnya dibuang. Memberangus literasi. Ya, ini memberangus peradaban. Ya. Sehingga saat itu banyak sekali kitab-kitab para ulama yang hilang, tidak tercetak kembali. Ya, termasuk kitabnya Ibnu Katsir ini, ya, Syarah Sahih Al-Bukhari. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Waqi' qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Ziyad ibn Isma'il as-Sahmi an Muhammad ibn Ibad ibn Ja'far an Abi Hurairah qala. Dari sahabat Abi Hurairah beliau mengatakan ja'a musyriku Quraisy ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhasimunahu fil qadar. Mendebat Nabi masalah takdir. Ya, mendebat Nabi masalah takdir. Fanazzalat, maka turunlah firman Allah taala surat Al-Qamar ayat 48-49. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Hari di mana ya, tidaklah mereka menunggu kecuali hari di mana mereka diseret menuju neraka jahanam dengan wajah-wajah mereka di bawah. Dan dikatakan, rasakanlah bagaimana panasnya neraka Saqar. Dan segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jadi dari sini sangat penting. Rasulullah membantah orang musyrikin dengan apa? Dengan ayat. Membantah orang musyrikin dengan ayat. Dan itulah yang kita perlukan. Ketika kita membantah dari kelompok apapun, baik itu ahlul kitab wal musyrikin, dahulukanlah ayat, sampaikanlah ayat. Itulah yang dijadikan sunnah para nabi dan para rasul dan diikuti oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya kitab 6 jilid bantahan terhadap Nasrani. Tapi beliau sampaikan pertama bantahan secara dalil Al-Quran wa Sunnah. Dan ini membantah metodologi filsafat yang mereka mengatakan bahwasanya, ya, kalau kita mendakwai orang-orang kafir, gak bisa dengan Al-Quran, gak bisa dengan hadis, karena mereka gak beriman. Makanya kita perlu dengan filsafat untuk mendakwai mereka. Ya, sepertinya kan benar juga ya, kan begitu. sepertinya benar, benar juga. Tapi kalau kita lihat Nabi yang seumur hidupnya berdakwah secara khusus 13 tahun di Mekah, enggak pernah pakai metode Aristo, Plato, Socrates. Enggak pernah. Nabi enggak kenal dengan Aristo, Plato, Socrates. Ya. Nabi berdakwah kepada orang musyrikin, orang-orang kufar 13 tahun di Mekah, ya. Dengan apa? Dengan ayat. Ketika orang musyrikin Arab tidak percaya takdir, beliau bacakan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu diciptakan dengan takdir. Tidak menggunakan akal-akal filsafat. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, justru ketika pemikiran seperti itu muncul, mereka niatnya untuk mendakwai orang kafir dengan metode akal, justru akhirnya mereka tenggelam pada akal mereka dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini justru berbahaya ma'asyiral muslimin. Justru kalau kita ingin membantah orang-orang musyrikin, bantahlah dengan ayat. Sampaikan ayat. Sampaikan ayat. Mereka akan paham. Ya. Tapi kalau akal, ya mereka akan bantah dengan akal lagi. Ya. Sehingga sampaikanlah kepada mereka dengan ayat, dengan hadis. Tapi mereka tidak percaya karena belum beriman. Ya. Tapi nanti barokah daripada ayat tersebut adalah sebagai hujjah. Ya, sebagai hujjah atas mereka. Demikian hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Waqi' dari Sufyan Ats-Tsauri dengannya. Wa qala al-Bazzar haddatsana 'Amr ibn 'Ali qala haddatsana Ad-Dhahhak ibn Makhlad qala haddatsana Yunus ibn al-Harith an 'Amr ibn Syu'aib an abihi jaddi qala ma nazalat hadhihi al-ayah innal mujrimina fi dhalali wa su'ur يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر إلا في أهل القدر. Tidaklah turun ayat ini, kata Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Amr bin Shu'aib, dari Shu'aib ayahnya Amr, dari jadnya Shu'aib. Siapa jadnya Shu'aib? Abdullah bin Amr bin As. Ya. Jidnya, kakeknya Syu'aib ini adalah Abdullah bin Amr bin As. Berarti yang mengatakan ini adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Dan ini ashahul asanid. Kalau riwayat Amr an Syu'aib an abihi an jaddih, berarti ini termasuk ashahul asanid. Sanad yang sangat sahih. Ya. Beliau mengatakan tidaklah ayat ini turun, surat Al-Khamar 47-49, illa fi ahli al-qadar, kecuali tentang orang yang tidak percaya takdir. Jadi orang yang tidak percaya takdir itu diancam dengan ayat ini. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang jahat, yaitu orang-orang yang tidak percaya takdir Allah, itu orang-orang mujrim, penjahat. Mereka di dalam kesesatan dan di dalam neraka jahannam. Hari di mana mereka diseret di atas wajah-wajah mereka, dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan dikatakan rasakanlah neraka sakar. Dan sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jadi cukup untuk membantah orang tidak percaya takdir, sampaikan ayat ini selesai. Gak perlu kita kemudian main akal-akalan untuk memahamkan mereka. Nanti kita malah justru terjatuh pada akal mereka. Sudah sampaikan saja ayat ini. Sampaikan ayat ini sebagaimana Rasulullah ketika didebat oleh orang musyrikin yang tidak percaya takdir, Rasulullah sampaikan ayat ini. Dan kata sahabat Abdullah bin Amr Ibn al-As, beliau mengatakan ayat ini tidaklah turun kecuali atas orang-orang yang tidak percaya takdir. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن صالح عن أنطاكي قال حدثني قرة ابن حبيب عن كنانة قال حدثني جرير ابن حازم عن سعيد بن عمرو بن جعجة عن ابن زرارة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tala hadhihi al-ayah, bahwasanya beliau membaca ayat ini, ya, membaca ayat ini Al-Qamar 48 49 Faqala, kemudian beliau bersabda, nazalat fi unasin min ummati yakununa fi akhir zaman yukadzibuna bi qadarillah, turun pada manusia dari kalangan umat ini di akhir zaman ini yang mereka mendustakan dan tidak percaya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang itu qadariyah bahasa kerennya itu banyak. Di antaranya bahasa yang barat orang sebut misalkan kaum saintifik. Kaum yang agamanya adalah sains gitu. Jadi mereka kalau ditanya agamanya, agamanya adalah sains. Ya, atau kaum rasionalis bahasa dulunya lagi. Ya, kalau bahasa sekarangnya saintifis ya, yang mereka sok paling sains. Jadi agama itu sains menurut mereka. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya takdir. Yang tidak percaya takdir. Dan mereka menganggap bahwasanya apa yang terjadi adalah murni kecerdasan manusia. Murni kecerdasan manusia. Dan ini adalah isi pikiran hampir orang-orang kafir semuanya. Antum tahu Fir'aun, Haman, Korun. Mereka Fir'aun berpikir kekuasaan itu karena kehebatan dia. Haman berpikir semua bangunan tinggi hasil kecerdasan dan kepintaran dia. Ilmu teknik sipilnya itu gak terkalahkan oleh insinyur manapun. Bisa membangun bangunan yang sangat tinggi. Ya, dikatakan oleh para ulama, jadi yang sekarang dilihat dari apa namanya piramid itu bukan istananya. Piramid itu kuburannya. Istananya lebih gede lagi dari itu. Tapi hancur. Korun juga sama. Dia mengatakan kekayaan itu karena kecerdasanku. Aku dapat kekayaan ini karena kecerdasanku. Nah, orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang tidak percaya takdir. Karena merasa apa yang dia dapat adalah hasil murni jerih payah dia. Enggak ada campur tangan Allah. Ya, Allahu Akbar. Rupanya model-model berpikir seperti itu sudah dari dulu dipikirkan oleh Fir'aun, Qarun dan Haman dan orang-orang musyrikin yang kemudian diadopsi oleh orang-orang zaman sekarang dengan nama-nama modern, orang-orang rasionalis lah, orang-orang saintifis lah dan seterusnya. Waqala, dan beliau mengatakan haddatsana al-Hasan ibn Arafa qala haddatsana Marwan ibn Syuja' al-Jazari an Abdul Malik ibn Jurayj an Atha ibn Abi Rabbah qala ataitu ibn Abbas. Aku datang kepada Ibnu Abbas wa huwa yanzi'u min Zamzam, sedang menenggak Zamzam. Wa qadib talat asafil siyadihi fa qultu lahu qad takallama fil qadar. Saat seperti itu ya, saat beliau lagi minum air Zamzam ya, sampai basah itu bajunya, baju basah, jadi minum Zamzam sampai bagian bawahnya itu basah. Jadi minumnya itu agak banyak. Aku berkata kepadanya, sungguh sudah ada kelompok yang mengomentari tidak ada takdir. Qala aw qad fa'aluha, apakah benar-benar mereka sudah melakukannya? Qultu na'am, iya sudah ada. Qala, nah sebelum mana lanjutkan, nah madrasahnya Abdullah bin Abbas itu di mana? Madrasah tafsirnya Abdullah bin Abbas di mana? Di? Hah? Abdullah bin Abbas di mana? Di mana? Mekah apa Kufah? Di Mekah. Nah, saat itu sudah di zaman sahabat terakhir, zaman tabi'in awal sudah muncul orang yang apa? Memprotes masalah takdir. Maka beliau mengatakan, "Wallahi ma nazalat hadhil ayatu illa fihim." Demi Allah tidaklah turun ayat ini kecuali mereka, yaitu ruku masa saqar. Rasakanlah neraka saqar. Yaitu orang yang tidak percaya takdir. akan mendapatkan neraka Saqar. Ulaika syiraru hadhil ummah, merekalah sejelek-jelek umat ini. Fala ta'udu mardahum, jangan jenguk orang sakit mereka. Kalau mereka sakit jangan jenguk. Wala tusallu ala mautahum, kalau mereka mati jangan disolati. Wa idza ra'aita ahadan minhum faqata 'ainahu bi asbi'ihi hatain. Ya, kalau engkau melihat seorang di antara mereka, colok saja kedua matanya dengan begini. Colok saja. Ini kata Ibnu Abbas ya, tapi tentunya jangan sembarangan nyolok nanti malah ya. Artinya sahabat saat itu punya kekuasaan ya, karena khalifahnya juga para sahabat. Ya. Colok saja itu matanya. Ibaratnya ya sebagai hukuman atas mereka. Nah, di sini sangat penting ya. Yang namanya sakit saja enggak boleh jenguk kalau orang seperti itu. Mati enggak boleh disolati. Artinya ya sebagaimana tadi dikatakan oleh beliau, ulaika syiraru hadhil ummah, mereka sejelek-jeleknya umat ini yang tidak percaya takdir. Wa qad rawi Imam Ahmad an wajhin akhar wa fihi marfu'. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad sisi yang lain dan ada riwayat yang marfu'. Wa qala haddatsana Abu al-Mughirah qala haddatsana al-Auza'i an ba'di ikhwatihi an Muhammad ibn Ubaid al-Makki an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dari sahabat Ibn Abbas beliau mengatakan, qila lahu inna rajulan qadima alaina yakdubu bil qadar. Dikatakan bahwasanya ada seseorang menemui kami dan mendustakan takdir, tidak percaya takdir. Waqala dalluni alaihi wa huwa a'ma. Tunjukkan kepadaku, mana orangnya? Padahal Ibnu Abbas saat itu sudah sangat sepuh, bahkan sudah buta. Jadi Ibnu Abbas di akhir usianya itu saking sangat sepuhnya beliau faqdul basar, ya, penglihatannya itu sudah kabur. Enggak bisa melihat. Ya. Tapi saking jengkelnya Ibnu Abbas mengatakan, dulluni alai, dulluni alai. Tunjukkan aku kepadanya, tunjukkan di mana orangnya. Wa matasna'u bi ya Abu Abbas, apa yang kau akan lakukan wahai Abu Abbas? Abdullah bin Abbas itu putranya namanya Abbas. Jadi dipanggilnya Abu Abbas. Qala walladhi nafsi bi yadihi la in istamakantu minhu la dhanna unfahu hatta aqta'ahu. Demi yang jiwaku ada di tangannya demi Allah, kalau aku mampu, aku akan tengkeram dia, aku akan potong hidungnya. Ya. Wala in waqa'tu riqabdatahu fi yadi la udhaqannaha. Sungguh kalaulah aku tangkap lehernya, aku akan cekik dia. Wah, ini keras gak ucapannya? Keras ya? Keras sekali. Jadi kalau aku pegang itu orang, potong hidungnya, cekik lehernya. Itu bahasa apa ini? Bahasa yang sangat tegas. Ya, kalau aku mampu. Ya, kalau aku mampu. Mampu ini artinya beliau sebagai pemerintah ya, atau beliau punya kekuatan. Ya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ka anni binisa'i bani Fihr yudfina bil Khazraj yudfiqa ilyatihinna musyrikat. Seolah-olah aku melihat wanita-wanita dari suku Fihr, dari bani Fihr. Bani Fihr adalah Quraisy maksudnya. Seolah-olah aku melihat ada orang keturunan Quraisy ya, yang dia bercampur di Khazraj, di Madinah maksudnya. Tetapi mereka perbuatannya seperti orang-orang musyrikin. Hada awalu syirkin hadil ummah. Ini adalah kesyirikan di umat ini. Walladhi nafsi biyadih layantahiyanna bihim su'u ra'yihim hatta yukhrijullah min ayyakuna qadran khayran kama akhrajuhu min ayyakuna qadra syarran. tidak akan berhenti mereka dari pemikiran mereka yang sangat jelek sampai Allah Subhanahu wa taala bukakan kebaikan, dan mereka tidak akan keluar ya kecuali ya setimpal dengan kejelekan mereka, mereka dihukum ya. Jadi Rasulullah menggambarkan bahwasanya memang akan ada orang-orang yang seperti itu, tidak percaya takdir, dan kalaulah terjadi ya sungguh akan berhenti pemikiran mereka, akan keluar kalau ada kebaikan atau pengingkaran terhadap mereka ya. Dan itu adalah kesyirikan yang terjadi di umat ini pertama kali. Jadi kesyirikan yang pertama kali terjadi di umatnya Nabi Muhammad adalah kesyirikan tidak percaya takdir. Karena konsekuensinya, kalau tidak percaya takdir berarti ada pencipta yang lain. Konsekuensinya demikian. Ya. Ini bahayanya. Kemudian riwayat Imam Ahmad dari Abil Muhirah, dari Al-Auza'i, dari Allah bin Hajjaj, dari Muhammad bin Ubaid, dan beliau sebutkan yang semisalnya. Hadisnya tidak disebutkan Bukhari Muslim, tapi sanadnya setara dengan mereka. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Sa'id ibn Abi Ayyub qala haddatsani Abu Sakhr An-Nafi' qala kana Ibn Umar shadiqun min ahli Syam yukatibu. Bahwasanya sahabat Ibn Umar punya teman yang sering bertulis surat ya dari Syam. Fakataba ilaihi Abdullah bin Umar, maka beliau Abdullah bin Umar menulis surat kepada temannya di Syam, annahu balaghani annaka takallamta fi syai'in min al-Qadar. Ya. Bahwasanya telah datang kepadaku kabar bahwasanya engkau berkomentar tentang takdir, artinya tidak percaya takdir. Fa iyyaka an taktuba ilayya, maka saya ancam engkau, jangan engkau tulis lagi surat kepadaku. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar. Akan datang di umat ini orang-orang yang mendustakan takdir. Demikian hadis riwayat Abu Dawud dari Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi dari sini baru ragu saja, baru ragu, baru mempertanyakan saja itu sudah dianggap mendustakan. Masa iya sih ada takdir? Nah itu sudah jatuh. Ya. Dia baru mempertanyakan itu sudah jatuh, berarti mendustakan takdir. Karena konsekuensinya sangat besar. Kalau dia meragukan takdir, itu berarti konsekuensinya ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Besar konsekuensinya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Abu Dawud itu muridnya Imam Ahmad. Ya. Abu Dawud, Bukhari, Muslim, itu muridnya Imam Ahmad semuanya. Ya. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Ya. Malik muridnya Nafi', Nafi' muridnya Abdullah bin Umar. Sanad itu bersambung. Sehingga agama ini dengan sanad yang jelas. Sanad itu ada dua pengertian zaman sekarang ya. Yang pertama sanad hadis, sanad rawi, dan sanad keilmuan. Sanad keilmuan itu kita belajar dari guru-guru, dari guru-guru, dari guru. Sanad ilmu. Sanad hadis, ya sanad. Sampai kepada hadis, hadis penulis hadis tersebut, Bukhari misalkan, nanti Bukhari sampai ke Rasulullah SAW. Dan agama ini dengan sanad ya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, orang bisa ngomong seenaknya sendiri. Ya. Di sini hadisnya sangat jelas diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik muridnya Nafi', Nafi' muridnya Abdullah bin Umar. Dan sini yang menyikapi adalah Abdullah bin Umar. Sehingga Imam Ahmad itu mewarisi sikap ini, sikap tegas. Ya, sikap tegas terhadap para pengingkar takdir. Tegas, ya. Sikap ketegasan itu diwarisi oleh guru-gurunya. sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Anas bin Iyad qala haddatsana Umar ibn Abdullah maula Khidrah an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, li kulli ummatin majusun, setiap umat ada majusinya. Majusi itu yang tadi menganggap ada dua Tuhan. Menganggap ada dua Tuhan, ada dua pencipta. Wa majusu ummati alladzina yaquluna la qadara, dan majusi umatku ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Bahasa halusnya lagi, ya, manusia itu berbuat dengan pikirannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, enggak ada pengaruh yang lain. Saya hasil bekerja ini, saya kaya itu hasil saya pintar itu karena saya pintar. Itu syai minal qadariyah, sesuatu dari qadariyah yang harus kita singkirkan. Makanya segala kebaikan kita harus sandarkan kepada Allah, alhamdulillah. Kalau ada keburukan, qadarullah. Kan begitu. Ya, ada keburukan yang kita terima, ya qadarullah. Ada kebahagiaan yang kita terima, alhamdulillah. Menunjukkan semuanya itu dari Allah dengan maha hikmahnya. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit, orang yang tidak percaya takdir, jangan ditengok. Wa idza matu fala tushhiduhum. Ya. Apabila mereka mati, jangan persaksian mereka, yaitu jangan diiringi jenazahnya, jangan disolati. Ya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, walaupun tidak diriwayatkan oleh Ashabus Sittah. Ya, Ashabus Sittah itu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan riwayat ini. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas ya bahwasanya setiap umat itu ada saja, yaitu setiap generasi ada saja orang yang tidak percaya takdir. Ya. Makanya dulu orang-orang yang bertanya-tanya tentang takdir, bahkan mereka ragu tentang awal penciptaan, mereka kemudian dari keraguan itu katanya meneliti. Ya, meneliti. Dia meneliti sesuatu yang enggak pernah dia lihat, ya pasti salahnya lebih banyak. Ya, pasti salahnya lebih banyak. Meneliti asal-usul manusia, lihatnya kepada monyet, oh monyet mirip saya nih. Akhirnya disimpulkan, oh berarti saya keturunan. Enggak bisa tak lanjut ini. Ya. Kenapa monyet saja yang evolusi? Kenapa kodok enggak evolusi? Ya, kenapa babi enggak kayak evolusi? Itulah kerancuan berpikir mereka. Ada lagi teori alam semesta. Alam semesta ini adalah ini. Sudah di dalam Alkitab sudah diterangkan. Di Al-Qur'an sudah diterangkan. Ya. Diterangkan awal manusia itu Nabi Adam, selesai sudah. Kalian semua keturunan Adam, selesai sudah. Awal mula penciptaan alam raya ini Allah ciptakan. Dulunya awan. Ya, kemudian Allah ciptakan arsy. Ya. Awalnya beliau ciptakan al-qalam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan pena. Ya, awalu ma khalaqallahu al-qalam wa kana arsyuhu 'alal ma. Allah ciptakan, pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena dan arsy-nya sudah di atas air. Ya, kemudian Allah berfirman, "Uktub, tulislah." Dan ini Allah perintahkan 50 ribu tahun sebelum terciptakan langit dan bumi. Dalam hadis, bumi dan langit dulu satu bagian, tidak terpisah. Kemudian Allah ciptakan. Allah ciptakan bumi dulu, kemudian istiwa ila sama, bermaksud menciptakan langit. Kemudian setelah menciptakan langit, Allah sempurnakan penciptaan bumi. Dan selesai penciptaan langit dan bumi 6 hari. Selesai di hari Jumat. Kan sudah hadisnya demikian, tinggal percaya saja. Di ayatnya itu Allah ciptakan langit dan bumi itu fisitati ayyam, 6 hari selesai sudah. Enggak usah pusing-pusing. Ya. Pusingnya orang sekarang itu meneliti apa yang tidak bisa dia teliti. Udah. Konsen meneliti apa yang bermanfaat bagi kita. Ya. Demikian, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fadli kumandangkan azan terlebih dahulu. <tuh-tuh>. Ikhwan fi din azakumullah, kita lanjutkan. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Khutaybah qala haddatsana Rishdin an Abi Sakhr Humayd ibn Ziyad an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi hadhihi al-ummati maskhun, akan ada di umat ini maskh. Maskh itu dirubah bentuk rupa yang menjadi rupa hewan, atau ada ulama yang mengartikan maskh itu dirubahnya sikap. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi dulu kan dirubah menjadi kera dan babi. Ada ulama tafsir yang mengatakan benar-benar jadi kera dan babi. Ada yang mengatakan tubuhnya manusia tapi perilakunya adalah kera. Ada dua penafsiran memang. Nah, demikian pula hadis ini, akan ada di umat ini itu maskhun, maskh. Itu perubahan fisik atau bisa jadi perubahan sikap. Yang berubah yang dulunya manusia menjadi sikap hewan. Nah, wadzaka fil mukadzibina bil qadar. Itu akan terjadi pada orang-orang yang tidak percaya takdir. Wazan wazindiqiyah, dan juga orang-orang zindiq. Zindiq itu secara bahasa adalah sama dengan orang munafik. Hanya saja munafik yang sudah ketahuan itu namanya zindiq. Ya, jadi kalau munafik al-mubtin lil kufur al-mudhhir lil islam, orang yang menyembunyikan kekufuran menunjukkan dia muslim. Nah, kalau belum ketahuan munafik, kalau sudah ketahuan zindiq. Ya. Ketahuannya dari mana? Dari lisan. Wala ta'rifannahum fil lahnil qaul. Engkau akan tahu seorang itu munafik zindiq itu dari ucapannya. Saya muslim, tapi saya tidak setuju ini dengan poligami ini. Saya tidak setuju dengan rajam ini. Saya tidak setuju dengan potong tangan ini. Saya tidak setuju dengan perda-perda syariah ini. Zindiq munafik orang seperti itu. Ya. Katanya muslim tapi menentang semua syariat Islam. Cadar itu budaya. Zindiq, ucapan-ucapan zindiq seperti itu. Masallallahu salamah. Ya. Nah, ini zindiq yang pertama. Yaitu orang munafik yang sudah ketahuan kemunafikannya. Yang kedua, zindiq itu bisa berarti maladina lahu, orang yang enggak berpegang dengan agama. Kalau bahasa sekarang ateis, itu orang zindiq. Ya, apapun alasannya. Ya, ada yang mengatakan demi Tuhan saya ateis. Wah, ngawur. Demi Tuhan saya ateis, gimana ini orangnya? Mengatakan ateis tapi demi Tuhan, kan lucu. Nah, ini orang-orang ateis. Biasanya orang ateis itu orang-orang malas. Orang-orang enggak mau taat, enggak mau terikat dengan agama, akhirnya pura-pura ilmiah. Sok-sok ilmiah. Agama belum terbuktikan secara sains. Ya enggak bisa. Salat dibuktikan dengan rumus kimia ya angel. Ya. Mau dibuktikan salat dengan rumus energi MC kuadrat ya mumet, gimana caranya? Nah, itu kadang orang ya dia mau kafir tapi sok-sok ilmiah. Akhirnya ini belum ilmiah ini, belum ada buktinya ini. Jadi saya ateis dululah. Nauzubillah min dzalik. Itu zindiq namanya orang. Orang zindiq. Atau yang ketiga, terkadang istilah zindiq itu disematkan kepada mayya'budul asnam, yaitu orang yang menyembah berhala. Itu zindiq. Jadi kalau ketemu kalimat zindiq, kadang maknanya tiga ini. Yaitu munafik yang sudah ketahuan kemunafikannya. Yang kedua adalah apa tadi? Yang enggak punya agama, tidak mau terikat dengan agama apapun, ateis zaman sekarang nyebutnya. Terus yang ketiga adalah orang yang menyembah berhala. Kita perhatikan nih. Orang yang mereka munafik itu akalnya hilang. Ya, penipu. Orang yang dia ateis sama, justru dia berpikirnya enggak ilmiah, enggak logis. Yang katanya logis justru enggak logis. Yang dia menyembah berhala, menyembah sesuatu yang hina. Patung dia buat, dia sembah. Kan masakh ini, perubahan sikap. Ya. Tidak manusiawi justru yang dia lakukan. Bahkan pada tingkatan tertentu, na'udzubillah min dzalik, Orang menyembah hewan, coba ada enggak sebuah agama menyembah sapi? Kalau pengantin baru, syarat pertama itu harus makan kotoran sapi, minum air kencing sapi. Masuk akal enggak itu? Enggak masuk akal. Suruh makan kotoran sapi coba. Ada agama yang seperti itu. Sampai membuat ada yang menyembah tikus, tikus disembah. Namanya kuil tikus. Enggak percaya, ada zaman sekarang informasi gampang dicari. Ada yang menyembah kobra. Kobra, patungnya kobra begitu. Ada yang menyembah monyet. Monyet ada yang menyembah monyet. Dan faya subhanallah, mereka menyembah sesuatu yang jauh lebih hina dari diri dia. Bahkan dia sendiri enggak mau jadi tikus kan. Enggak mau jadi monyet. Ya. Tetapi menyembah perkara yang seperti itu. Nah, itulah yang namanya mashun. Perubahan sikap perilaku dari sewajarnya manusia. Sewajarnya manusia. Ya. Antum bisa saksikan di negeri seberang sana. Ada yang disebut sungai suci. Tapi sungai itu menurut Badan Kesehatan Dunia adalah sungai yang paling tercemar di dunia ini. Bahkan ikannya gak boleh dimakan. Karena ikannya itu banyak memakan debu dan jasad manusia. Tapi itu dianggap suci, sungai itu. Coba, itulah yang namanya mashun. Perilaku itu Allah rubah. Yang seharusnya dia manusia itu mulia, tetapi jadi hina, lebih hina daripada hewan. Itulah yang namanya mashun. Ya kata Rasulullah, saya kunu fi hadhil ummah mashun. Akan terjadi pada umat ini masakh. Dirubahnya perilaku. Yang seharusnya manusia malah justru perilakunya menghinakan kepada hewan. Lebih rendah daripada hewan. Ala wa dzaka fil mukadzibin bil qadar waz zindiqiyah. Itu akan terjadi pada orang-orang yang tidak percaya takdir dan orang yang zindiq. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi bin Majah dari hadis Abi Sakhr Humaid bin Ziyad dengan riwayat yang sama, dan berkata Tirmidzi, hasanun sahihun gharib. Hadis ini hasan sahih gharib. Wa qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Ishaq bin Tabba', qala akhbarani Malik an Ziyad bin Sa'ad an Amr bin Muslim an Tawus al-Yamani qala sami'tu Ibnu Umar. Aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kullu syai'in biqadarin, segala sesuatu itu dengan takdir semuanya, sepengetahuan Allah, sudah dicatat oleh Allah, sudah kehendak Allah secara penciptaan dan sudah Allah ciptakan. Itu makna takdir. Ya. Hatta al-'ajzi wal kaisi, sampai yang namanya kurang cerdas atau cerdas, masalah IQ-nya tinggi atau rendah, itu semuanya takdir Allah. Ya. Allah sudah tentukan IQ kita masing-masing, cerdas atau kurang cerdas, itu Allah sudah pemberian dari Allah. Tinggal kewajiban kita adalah belajar, ibadah, nuntut ilmu, beramal. Itu tugas kita. Baik yang IQ-nya kurang ataupun tinggi, sama-sama wajib belajar. Cuma ujiannya apa? Ujian bagi orang yang IQ-nya tinggi, yang pinter, yang cerdas, ujiannya adalah jangan sombong. Biasanya orang cerdas karena kecerdasannya sombong. Ujiannya di situ. Ya, bangga diri. Nih saya. Ya. Kira-kira penipu itu orang pinter apa orang bodoh? Ya, rata-rata orang pinter, pinter nipu. Maka demikian ujiannya bagi orang-orang pinter itu. Demikian pula ujian bagi orang yang kurang pinter, yang kecerdasannya di bawah, biasanya putus asa dan merendah. Lah, aku tak bodoh, orang bisa apa-apa. Lah, orang kan belajar lah. Lah, males lah. Nah, sudah tahu. Gak tahu, tapi dia pasrah dengan ketidaktahuan. Nah, itu keadaan yang paling jelek. Jadi putus asa. Jadi ujian orang yang diberi kelemahan berpikir, kelemahan kemampuan, itu adalah ujiannya diputus asa biasanya. Nah, semuanya ada ujiannya. Nah, kita ada di mana masing-masing, maka kita harus muhasabah. Kita termasuk yang pinter enggak nih? Kalau termasuk pinter, hati-hati dengan kesombongan. Kita yang termasuk lambat nih. Kalau lambat berarti kalau kita udah tahu kita IQ-nya rendah, kurang-kurang cepat nangkep, berarti kita jangan putus asa. Karena ujian kita di keputusasaan itu. Kalau putus asa berarti lari dari rahmat Allah. Intinya bertemu pada apa? Sama-sama harus belajar dan beramal. Itu intinya. Makanya ana ya, ketika mengajar santri bukan masalah pinter atau tidak pinter. Masalahnya mau belajar apa enggak? Ya, intinya itu. Masalahnya mau belajar atau tidak? Kalau mau belajar, kita apresiasi. Tapi walaupun pinter tidak belajar, itu biasanya nanti timbulnya sombong. Orang sok belajar is pinter, kan begitu. Yang kebalikannya merasa nggak pinter lah, apa belajar orang pinter-pinter orang bisa-bisa. Nah, intinya akhirnya kesalahannya jatuhnya sama, tidak mau belajar, tidak mau beramal. Maka jangan sampai seperti itu, ya, khususnya santri atau siapapun kita. Gak usah santri, kita yang sudah berusia, sudah lanjut, ya udah 40, ya, udah masa turun gunung lah ibaratnya. Ya, kita itu berada puncak itu umur 33 sampai 35. Kalau udah di atas itu kita berarti sedang turun menemui ajal kita. Nah, kita kalau udah merasa sudah tua, ya, tetaplah belajar. Jangan lah wis tua baca Quran enggak bisa-bisa kemudian putus dari belajar. Nah, itulah yang tercela. Itu yang tercela. Dan anak muda biasanya lah mumpung masih muda senang-senang lah. Nah, itu juga tercela. Oleh karena itu, ya, apapun yang Allah berikan kepada kita, baik al-kayyis wal-ajiz, baik itu kayyis kecerdasan atau al-ajiz kelemahan, ya, kita harus tahu itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bisa ditawar, tetapi kita harus gali potensi kita. Jadi menggali potensi itu, kalau menurut ana pribadi, adalah menggali. Kita itu termasuk yang diberi kecerdasan apa diberi kelemahan. Dalam sejarah dunia umum saja, orang yang berhasil menemukan teori-teori yang dianggapnya apa? Dianggapnya bodoh, tapi rupanya menemukan teori apa? Menemukan penemuan ini dan seterusnya. Ya. Dan ikhwana fi din azakumullah, ya, itu adalah termasuk rizki. Jadi cerdas tidak cerdas itu seperti kaya dengan miskin. Itu dari Allah. Yang penting kita mau berusaha, mau beramal. Orang kaya sekali tanda tangan dapat bayaran 100 miliar. Ada enggak? Ada. Yang miskin keras keringat banting tulang dari pagi sampai malam dapatnya 100 ribu. Ada enggak? Ada. Padahal beratan mana? Peratan yang tadi. Cuma ketika Allah memberikan kepada kita berapapun, itu Allah menentukan dengan hikmahnya. Berarti yang Allah uji dari kita antara syukur atau sabar. Kalau yang tinggal tanda tangan 100 miliar, ya hendaknya dia bersyukur. Kalau yang dia keras keringat baru dapatnya 100 ribu, hendaknya dia bersabar. Ya. Ada kalanya juga bisa berbalik. Ya Allah yang membolak-balikkan, Allah yang memindah-mindahkan dunia ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang penting dimanapun posisi kita, kalau lagi nikmat ya syukur, kalau lagi susah ya sabar. Kalau cerdas ya syukur, kalau kita kurang cerdas ya sabar, telaten. Ya, masing-masing dari kita khususnya santri melihat kadar dirinya. Saya termasuk yang hafalnya cepat apa lambat. Kalau ngafalnya cepat jangan sombong, disyukuri. Gunakan, jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau bisa selesai 2 tahun, setahun, selesaiin. Kan begitu. Yang lambat jangan putus asa. Jangan putus asa. Ibnu Umar yang tadi kita sering sebut namanya, sahabat yang mulia, menghafal Al-Baqarah itu 7 tahun. Cukup lama Al-Baqarah, 7 tahun. Enggak ada 3 juz, 7 tahun. Jadi yang 7 tahun masih 3 juz jangan putus asa. Tapi jangan bersantai-santai juga, ya. Hendaknya masing-masing dari kita kenali jati diri kita, potensi kita, kemampuannya sampai mana, kemudian bersemangatlah belajar. Ya, terus belajar. Khususnya Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allam. Sebaik-baik kalian itu yang belajar yang mengajarkan Al-Qur'an. Kalau kita enggak bisa ngajar, belajar. Kalau sudah bisa ngajar, ngajari yang lain. Kan begitu? Tapi saya sudah belajar 20 tahun tapi enggak pintar-pintar. Ya sudah, qadarullah, yang penting kamu belajar. Saya sudah pintar, ajari yang lain. Di kampung-kampung banyak yang kosong dari guru ngaji. Ajari. Di perumahan-perumahan yang kita tinggal, buka di situ ngaji. 1-2 orang itu pahala jariah bagi kita. Kalau semuanya harus ustadz semuanya, ya berapa bandingannya? Gak bisa tertampung nanti. Anak-anak mau ngaji itu gak tertampung kita. Makanya masing-masing kita berusaha sesuai kemampuan kita. Kita lihat, kita tidak mampu berarti belajar, kalau sudah mampu ajari. Itu demikian. Sesuai kemampuan kita. Yang penting jangan mengangkat diri di atas kemampuan dan jangan merendah kemudian sampai putus asa. Ya. Semoga kita semuanya termasuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan dari azab neraka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.